السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر إخواني أعزني الله وإياكم، الحمد لله nantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, hidayah dan taufik-Nya. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kemudahan serta pertolongan dari-Nya untuk kita pergunakan menambah amal soleh kita, menambah amal ibadah kita sebagai bekal kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali semoga majelis kita, pertemuan kita menjadi bagian dari amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Allah taala dengan majelis ini memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, menambah khazanah ilmiah bagi kita. Karena kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayatnya, وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِلَمْ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati masing-masingnya dimintai pertanggungjawaban. Artinya kita di dalam apa yang kita ikuti dari akidah maupun amaliyah, amal perbuatan, kita tidak boleh taklid ikut-ikutan. Namun kita dituntunkan adalah ittiba', mengikuti dalil ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya Allah taala perintahkan ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Begitu juga dengan apa yang dibawa oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah, harus kita buktikan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita bisa menjalankan perintahnya Allah tadi, ikutilah apa yang Allah turunkan, Tidak mungkin kita bisa menjalankan perintah Allah tadi untuk kita mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam kecuali kita mesti berilmu. Kita mesti tahu apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang dibawa dan disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka disinilah keharusan bagi kita untuk kita berilmu, mempelajari apa yang Allah Ta'ala firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, baik dalam masalah i'tiqad, keyakinan, akidah, keimanan, maupun dalam hal amaliyah, amal perbuatan, terkhususnya adalah dalam hal tuntunan ibadah. Dalam hal tuntunan ibadah. Tak terkecuali ikhwan wa jazakumullah adalah salat yang kita bahas masih dalam kitabus salah dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan bab salat ini adalah bab yang kita tidak boleh untuk jenuh, tidak boleh kita merasa cukup. Namun bab ini adalah bab yang terus kita ulang-ulang, terus kita perdalam, terus kita tambah. Yaitu keilmuan kita. Karena ini adalah perkara yang sangat penting. Salat, sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal kali amalan yang dihisab oleh seorang hamba nanti, seorang hamba akan dihisab pertama kali amalannya di yaumul qiyamah adalah salat. Kalau salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Kalau salatnya adalah jelek, maka jelek pula seluruh amalannya. Salat adalah imaduddin, tiangnya agama. Ikhwan jazakumullah. Sementara ketika salat ini tidak diperhatikan, salat tidak lagi didalami, tidak dijaga, maka yang muncul adalah generasi yang akan menyia-nyiakan salat. Dan kalau salat sudah disia-siakan, maka generasi tersebut lebih akan mengikuti hawa nafsu sehingga terjatuh dalam berbagai penyimpangan-penyimpangan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u shahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Akan datang setelah mereka, yakni generasi setelah generasinya para anbiya, orang-orang soleh, akan datang generasi yang adha'u shalah, menyia-nyiakan salat, wa taba'u shahawat, dan mengikuti hawa nafsu. Fa sawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan mendapati penyimpangan-penyimpangan. Maka ikhwan wa jazakumullah, shalah yang menjadi rukun Islam yang kedua, ini adalah perkara yang paling penting setelah syahadah alla ilaha illallah, masalah keimanan, masalah akidah. Sehingga salat pun memiliki kekhususan. Dalam agama kita sering disebutkan dalam ayat maupun hadis. Tak terkecuali kita mendapati hadis-hadis tentang salat sangat banyak, karena ini adalah perkara yang sangat penting. Kita masih di kitabus shalah, kita masuk bab yang baru dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Babnya adalah bab al-hassi 'alal khusu' fi shalah. Bab dorongan, anjuran untuk khusyuk dalam salat. dorongan anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Ketika salat, sebelum kita membaca dan membahas hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bab ini, bab al-hasy ala khusyuk fi shalah, anjuran atau dorongan untuk khusyuk dalam salat, sedikit kita berikan mukaddimah tentang makna khusyuk dan kedudukannya dan pentingnya khusyuk di dalam salat. Al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, Al-khusu'u qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wad-dulli wal jum'iyat alaih. Khusu' adalah tegaknya hati di hadapan Allah dengan rasa penuh ketundukan, kerendahan diri dan hati, dan konsentrasi. Nah, ini makna al-khusyuk yang dibawakan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala. Sehingga dari sini akan wajakumullah, asalnya khusyuk itu adalah amalan hati. Asalnya khusyuk itu adalah pada hati. Sebagaimana datang dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang sahih, di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Naam. Asalnya khusyuk itu pada hati. Namun tentunya ketika hati itu ada padanya khusyuk, maka akan berpengaruh dalam dohirnya anggota badan seluruhnya. Karena badan kita itu terbawa suasananya hati kita. Kita mengetahui dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fi kulli jasadin mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah pada setiap jasad itu ada segumpal daging. Manakala segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badannya. Namun manakala segumpal daging ini jelek, rusak, maka jelek dan rusak pula seluruh anggota badan. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Bahasa umumnya adalah hati. Qalbu. Sehingga datang di dalam riwayat Imam Muslim, di antara yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku, Rasulullah sallam membaca, khasi'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa husbi. Telah khusyuk kepada Engkau ya Allah, sam'i, pendengaranku, wa basari, penglihatanku, wa muhi, dan otakku, wa adami, tulang-tulangku, wa husbi, au asbi, otot-ototku. Kekhusuan itu terbawa seluruh anggota badannya. Nah, ketika hati khusyuk, maka mata pun akan mengikuti, pendengaran juga akan mengikuti, tulang, pikiran, nah, akan terbawa suasana hati yang khusyuk tadi. Nah, ini asalnya amalan hati, namun akan berpengaruh dalam seluruh anggota badan. Itulah khusyuk. Ikhwanizzakumullah. Secara keutamaan, khusyuk di dalam salat, diantaranya Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Mu'min. Ketika Allah Ta'ala berfirman di ayat yang pertama dan yang kedua, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sungguh telah beruntung. قد أفلح. أفلح yakni orang yang mendapatkan al-falah. Al-falah itu kalau tergabung dua perkara dikatakan al-falah. Nah, kemenangan, al-falah itu secara bahasa kemenangan. Dikatakan menang, yakni dia mendapatkan apa yang dia inginkan berupa ganjaran, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, terselamatkan dari apa yang dia takutkan dan dia khawatirkan dari azabnya Allah. Itu falah. Qad aflaha, sungguh mendapatkan al-falah, berarti mendapatkan ganjaran pahala surganya Allah, dan dia terlepas dari siksanya Allah. Selamat dari siksanya Allah. Itu al-falah. Naam. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah mendapatkan al-falah orang-orang yang beriman. Di antaranya sifatnya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam salatnya mereka khashi'un, khusyuk. Di dalam salatnya mereka adalah khusyuk. Naam, ini keutamaan, yakni orang yang sholatnya khusyuk adalah Allah Ta'ala sebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman yang mendapatkan al-falah. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallam bersabda, "Ma min ri'im muslimin." Tahduru salatun maktubah fayuhsinu wudu'ahu wa khusu'ahu au fayuhsinu wudu'aha wa khusu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunubi malam yu'ta kabiratan au malam yu'ta kabirah zalika dahr kulluh. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ri'im muslimin," tidak ada seorang pun muslim, "tahduruhu shalah maktubah," telah datang kewajiban salat yang fardu baginya, "fayuhsinu wudu'aha," kemudian dia memperbagus wudu untuk salatnya, "wa khusu'aha," dan dia perbagus khusuknya untuk salatnya, "wa ruku'aha," dia perbagus rukuk salatnya, illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunub, maka tidak lain hal itu akan menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa yang sebelumnya, penghapus dosa-dosa dia yang sebelumnya. Malam yu'ta kabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wa dzalika dahr kullu, dan yang demikian untuk sepanjang masa seluruhnya. Kalau dia setiap kali sholat wajib dia laksanakan, sebelum sholatnya dia wudhunya perbagus, dia sempurnakan wudhunya, kemudian dia melaksanakan sholatnya dengan perbagus, khusuknya, rukuknya, rukun-rukunnya, maka yang demikian akan menjadi kafarah bagi dia terhadap dosa-dosanya yang sebelumnya. Yang demikian berlaku untuk sepanjang masa selama dia tidak melakukan dosa besar. Ini menunjukkan kafarah terhadap dosa-dosa kecil. Ini diantara keutamaan khusyuk. Ihsan jazakumullah. Dan khusyuk itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Harus difahami maknanya, pentingnya khusyuk, dilatih terus-menerus. Salatnya betul-betul dipersiapkan, dirinya benar-benar salat menghadap Allah. Makanya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Qayyim tadi, al-khusyuk qiyamul qalbi baina yaday rabb. Hati betul-betul hadir, menyadari bahwasanya dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini tidak ringan, tidak mudah. Tidak gampang orang salat kemudian khusyuk sementara banyak pikiran kita itu banyak, banyak hal, banyak perkara yang seringnya lewat. Ditambah yakni setan memang datang menggoda, sebagaimana datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setan datang, ketika dia mendengar azan dia lari terbirit-birit, sampai terkentut-kentut larinya. Selesai azan datang, untuk apa? Memenuhi azan, ikut sholat? Enggak, untuk ganggu orang sholat. Nah, untuk mengganggu orang sholat. Sampai orang sholat, dia disuruh oleh setan, ingatlah yang ini, ingatlah yang itu, ingatlah yang ini, ingatlah yang itu. Sampai lupa sudah berapa rakaat yang sudah dikerjakan tadi. Lupa rakaatnya. Nah, Alhamdulillah. Kita tidak memungkiri betapa yang demikian sangat sering terjadi ketika kita sholat. Ya ini tiba-tiba ada saja yang muncul pikiran, pikiran macam-macam. Nah, maka yang terbaik sholat itu sebelum waktu sholat jamaah datang itu dipersiapkan lebih utama. Termasuk makanya kalau duhur Rasulullah SAW menuntunkan qailulah, istirahat sebentar untuk persiapan. Nah, sholat itu. Dan diterangkan oleh para ulama hikmahnya. Ketika seseorang pergi ke masjid, dari dia keluar rumah membaca doa keluar rumah. Ketika perjalanan dituntunkan doa. Perjalanan menuju masjid. Dituntunkan doa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran wa an fauqi nuran wa an tahti nuran wa ja'alni nuran. Ya Allah, jadikanlah untuk hatiku cahaya, pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya, Dari kanan dan kiriku cahaya, dari atas dan bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Ini adalah di antara hikmahnya ketika kita berjalan ke masjid, itu sudah kita suasanakan hati itu untuk zikrullah, ingat kepada Allah. Nah, kita minta cahaya dari Allah SWT, bimbingan Allah. Masuk masjid, doa. Minimalnya Allah maftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah. Tidak boleh orang duduk di masjid, langsung datang duduk di masjid. Kecuali sholat dulu 2 rakaat. Muqaddimah. Pembukaan. Atau sholat sunnah. Qobliyah. Yang ada sholat qobliyahnya. Nah, ini semua sebagai muqaddimah, mengawali. Kita hendak serius menghadap Allah. Sungguh-sungguh menghadap Allah. Bagaimana kita kalau dipanggil orang yang atasan kita saja, kita persiapan. Kita persiapan. Nah, apa ya, nanti ini dipanggil untuk apa ya, kita serius. Apalagi kalau yang memanggil kita itu penguasa, kepala desa, apalagi Pak Camat, apalagi Pak Bupati, apalagi Gubernur, apalagi Presiden. Nah, panggil, saya yakin kalau kita dipanggil, betul-betul kita persiapkan. Ini panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilannya Allah dan panggilan Rasul. Manakala Allah dan Rasulnya memanggil kalian terhadap perkara-perkara yang akan menjadikan kalian hidup. Lima yuhyikum, yang akan menjadikan kalian hidup. Hidup yang sebenarnya itu adalah dengan memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasul. Salat, maksud panggilannya Allah. Akimis salat ali dikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Salat fungsinya adalah untuk kita mengingat Allah, menghadap Allah. Masa kita cuma menghadap badan kita, kemudian pikiran kita kemana-mana? Antum panggil anak antum. Ngadep dia. Antum ajak ngomong, dia malah nyelimur kemana-mana. Tahu nyelimur ya? Pikirannya kemana-mana. Enggak perhatian dengan pembicaraan kita. Gimana itu? Pak guru manggil muridnya. Muridnya diajak ngomong, dia malah melihatnya sana kemari, pikirannya. Enggak mau dengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Ngadep cuma badannya doang. Nah, apalagi ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita Allahu Akbar? Hatinya hadir, Allah Maha Besar. Kemudian setelah itu kita mikir dagangan. Nah, mikir tanamannya. Nah. Mikir pekerjaannya. Mikir bisnisnya, mikir futsal. Nah, makanya bagusnya sholat itu ada dipersiapkan. Lebih bagus sebelum detiknya untuk sholat itu di kesibukan-kesibukan itu diberhentikan dulu. Supaya nggak terbawa. Biasanya kalau kita berhenti kerja langsung sholat, nanti pikirannya itu masih terbawa dengan tadi. Apalagi kalau kerjaannya belum selesai, apalagi ada masalah, itu pikirannya sampai di sholat. Nah, kesibukan, berhentikan dulu. 5 menit sebelum adzan berhenti. Nah, sudah siap memang, siapkan untuk persiapan sholat. Nah, ikhwan jazakumullah. Supaya nanti mudah untuk khusyuk ketika sholat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Daruqutni dan yang lainnya dan hadisnya sahih, awaluma yurfa'u min hadhil ummah al-khusu hatta la tarofiha rajulan khasi'ah. Pertama yang diangkat dari umat ini, akan dicabut dari umat ini adalah rasa khusu. Nah, banyak orang sholat, mungkin banyak, tapi khusunya gak ada, sedikit yang khusu. Pertama perkara yang akan diangkat dari umat ini adalah khusu. Hatta la taro fiha rajulan khasya, hingga engkau tidak mendapati dalam sholat di orang yang khusyuk. Nah, hanuzakumullah. Maka ini tidak gampang, tidak mudah. Apalagi sekali lagi pikiran kita ini banyak urusan, banyak. Maka kalau tidak kita persiapkan ketika kita mau sholat, mau menghadap Allah, yang termasuk kita siapkan adalah tentunya karena sholat itu fungsinya tadi, aqimish sholata lidzikri, tunaikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Bacaan-bacaan sholat itu kita usahakan ngerti artinya, ngerti maknanya. Karena disitulah nanti akan mudah untuk hadirnya kalbu kita, konsentrasi hati kita. Yang kita baca itu betul-betul kita bermunasabah, yakni kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah. Karena isinya bacaan-bacaan salat itu adalah mengagungkan Allah, mengingat Allah, berdoa kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah. Nah, isinya doa, zikir. Nah, kalau kita cuman melafadzkan saja tanpa kita ngerti maknanya, tidak hadir hati kita menyelami, mengerti bacaan tersebut, maka ya disitulah kurang khusyuknya. Apalagi lafadznya nggak dibaca. Jelas, lafadznya aja nggak dibaca ya, bagaimana maknanya bisa hadir dalam kalbu kita? Nah, makanya dalam doanya Rasul tadi, Allahumma inni a'udzubika min kalbin la yahsya. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari hati yang tidak ada rasa khusyuk. Disitulah yang menentukan kualitas sholat kita. Makanya kalau orang-orang munafik itu Islam imannya kelihatan di luarnya saja, hatinya tidak ada keimanan, justru yang ada adalah kekufuran, ragu, tidak yakin, tidak mantap keimanannya kepada Allah. Akhirnya sholatnya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik apabila mereka berdiri menegakkan sholat, mereka berdirinya malas-malasan. Malas. Nah. Yura'unan nas. Mereka riya pada manusia. Akan memperbagus sholatnya, kelihatan bagus, kelihatan khusyuk, kelihatan semangat kalau dilihat oleh orang. Kalau ada di kerumunan orang, keramaian dengan orang lain. Kalau waktu sepi atau sendiri, sholatnya malas. Atau kalau sholat kayak ayam, ya, nutul beras. Cepat sholatnya. Gak ada bacaannya. Pengen cepat pokoknya. Yang dipikir adalah mau melakukan sesuatu, mau berbuat sesuatu. Iya. Sholat cuma sekedar untuk syarat, formalitas untuk gugurkan kewajiban aja. Tahu sholatnya wajib ya sudah kerjain. Tapi yura'unan nas. Kalau sholatnya dijaga kelihatan bagus, agak lama, betul-betul kelihatan khusyuk ketika dilihat oleh manusia. Lihat, kita kalau mau perhatian, gimana kalau kita sholat bersama orang, wah di masjid, gak lama-lama sholatnya. Giliran di rumah, ya, gak ada satu menit, empat rekan gak ada satu menit. Nah, kenapa begitu? Kamu kok sholat di masjid dengan sholat di rumah kok beda? Sholat di kamarmu beda dengan sholat kamu di masjid. Fasholli li rabbik wanhar. Sholatlah untuk Rabbmu, bukan untuk manusia. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihan hewan kurbanku, hidup bahkan matiku lillah. Untuk Allah, Rabbul Alamin. Untuk Allah, salat kita. Untuk Allah. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Itu Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulnya alaih salatu wassalam. Setelah Allah Ta'ala ingatkan. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang sangat banyak. Maka sebagai orang, sebagai hamba yang sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak, bersyukurlah, ingatlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu wanhar dan sembelihlah hewan kurban. Nah, hudurul qalbi. Wa iqamatul qalbi, hadirnya hati, tegaknya hati, baina yadai rabbi, di hadapan Allah, khudu, tadallul, merendahkan diri, nah, menghinakan diri di hadapan Allah. Nah, bukan pengen cepet-cepetan, ketinggalan, gak bisa main futsal, ketinggalan gak, dan sebagainya. Nah, hendaknya kita perhatikan sholat kita, kualitas sholat kita. Orang munafik tadi, kalau berdiri, kusala, malas-malasan, ya yura'unan nas, riya kepada manusia, dan Allah katakan, wala yadkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah dalam sholatnya, kecuali sedikit. Ingat kepada Allah, iya ingat, tapi illa qalila, sedikit ingatnya. Allahu Akbar masih ingat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin masih ingat. Habis itu. Nah, enggak ingat lagi. Bacaan rukuknya tidak. Atau ngebaca tapi sekedar lafad enggak ada. Ingatnya kepada Allah enggak ada. Iktidalnya. Nah, sujudnya, duduk di antara dua sujud. Tahiyatnya. Nah, di situ hendaknya kita murojaah. Murojaah, bacaan salat itu kita murojaah, artinya, maknanya, kandungannya. Nah, faedah-faedahnya. Nah, semoga ada waktu nanti untuk kita share di grup kita. Ya, ini bacaan-bacaan sholat dengan faedah-faedahnya. Pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari bacaan-bacaan sholat kita. Ini hanya jazakumullah di antara usaha kita untuk khusyuk. Harus dilatih. Nah, harus disiapkan hati. Dan di antaranya itulah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk kita masjid itu memakai, ya ini pakaian yang baik. Itu namanya artinya persiapan. Sholat itu kita persiapkan. Bukan sekedar datang begitu saja. Ini pentingnya, ya ini khusyuk, makna dan pentingnya khusyuk, beberapa hal yang kita sebutkan semoga menambah pengertian kita tentang khusyuk. Sekarang hukumnya, hukum khusyuk di dalam sholat. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya khusyuk itu adalah mustahabbah, sunnah, fadilah, adalah sunnah, keutamaan, artinya tidak wajib, artinya tidak sampai kalau tidak khusyuk berarti membatalkan sholat, tidak. Naam. Ini pendapat jumhur. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan ijma' bahwasanya khusyuk itu adalah mustahab, tidak wajib. Karena kalau wajib, dan ini adalah kemudahan yang Allah ta'ala berikan, keringanan yang Allah berikan. Kalau wajib, kalau kita enggak khusyuk, berarti apa? Dosa kita. Dosa. Nah, padahal seseorang sholat, ada pikiran, bahkan pikiran dunia, ya kan? Itu satu hal yang tidak bisa dihindari. Ya ada gitu. Sedikit, banyak ada aja. Nah, kalau sampai kita enggak khusyuk, sedikit saja enggak khusyuk, kalau itu wajib, dosa kita. Nah, dari nas-nas yang ada yang difahami oleh para ulama, jumhur ulama adalah menyatakan tidak wajib, mustahab utama. Namun itu pengaruh besar kepada kualitas sholat kita, pahala yang kita dapatkan dalam sholat kita. Nah, penyempurna, termasuk penyempurna sholat kita. Kalau khusyuknya kurang, berarti ya kurang sempurna. Semakin banyak kurangnya, semakin banyak kurang sempurnanya sholat kita. Adapun ketika ada pikiran, pikiran yang di luar sholat, itu menghilangkan khusyuk, mengurangi kualitas sholat, mengurangi pahala sholat, namun tidak membatalkan sholat. Makanya khusyuk itu tidak menjadi rukun sholat. Tidak menjadi rukun. Kalau rukun kan harus. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha kudya taswibu akbala syaitan hatta yahturu bainal mar'i wa nafsih." Apabila sudah diselesaikan, dikumandangkan azan, syaitan kembali lagi datang hingga dia membisikkan kepada seseorang, pada jiwa seseorang ketika seorang sholat. Syaitan berkata, "Utkur kaza, watkur kaza, ingatlah ini, ingatlah itu." Biasanya diingatkan ya sesuai dengan kesibukannya. Gitu. Sibukannya dagang, yang diingat ya dagangannya. Sibukannya mancing, yang diingat ya pancingnya, ikannya. Ya. Setan itu datang, ingatlah itu, ingat. Bahkan barang hilang, ya, suruh ingat-ingat di sholat. Ya. Kebetulan pas sholat, oh iya di sana, saya lupa tadi, ternyata saya taruh di sana. Nah, sampai sebagian orang, kalau kamu kehilangan barang, sholat aja kamu. Sholat untuk ingat-ingat barang, hilang. Hatta yadilur rojul mayadri kam sholah. Hingga seseorang pun kehilangan, dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat. Fa'idha wajada dhalik ahadukum, kalau seorang di antara kalian mendapati yang demikian, Rasulullah SAW tidak perintahkan, batalkanlah sholat mulai dari awal. Tidak. Namun Rasulullah SAW menyatakan, falyasjud sajdatain wa huwa jalisun. Hendaknya dia, yakni sujud, dua kali sujud ketika dia duduk. Yakni sujud apa? Sahwi. Artinya sholatnya tidak batal. Walaupun sampai lupa tadi sudah berapa rakaat tadi. Ya, sholat. Pikirannya perjalanan Buntang Samarinda. Sampai enggak ngerti berapa rakaat tadi sholat. Nah, berarti kan hilang ini khusyuknya. Hilang mayoritas khusyuknya. Namun kata Rasulullah, hendaknya dia melanjutkan tetap sholatnya, dia nanti sujud sahwi. Berarti sholatnya sah. Ini menunjukkan berarti khusyuk itu tidaklah menjadi rukun sholat, tidaklah menjadi wajib sholat, namun itu menjadi penyempurna sholat. Keutamaan, semakin kita khusyuk semakin utama, semakin berpahala. Tapi kalau khusyuknya hilang atau khusyuknya sedikit, ya berarti keutamaannya sedikit, keutamaannya hilang, bukanlah berarti sholatnya tidak sah. Untuk menutupi yang demikian, maka sujud dua, sujud, sujud sahwi, sujud karena lupa. Kalau sampai lupa. Dari hadis ini para ulama berpendapat, fa amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadis shalah allati qad aghfalahu syaitan fiha hatta la yadri kam shalla bi ayyasjuda sajdatay sahwi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika salat itu dilupakan oleh syaitan hingga tidak tahu berapa sudah rakaat salat yang dia tunaikan untuk dia kemudian bersujud dua sujud sahwi. Walam ya'mur bi'iadatiha. Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengulang sholatnya. Laukanat batilah la'amarahu bi'iadatiha. Kalau sekiranya sholatnya itu dianggap tidak sah, batal, tentu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulangnya. Ini ya hanizyakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang rajih adalah hukumnya mustahabbah, sunnah, fadilah, keutamaan, khusyuk itu. Ada pendapat yang lain, yakni pendapat Ibnu Hamid Al-Hambali. Juga ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasannya kalau khusyuknya itu hilang dominan pada sholatnya, maka fa'alaihil i'adah, maka wajib bagi dia mengulang sholatnya. Ini sebagian pendapat, termasuk ini pendapat Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali. Kalau khusyuknya itu hilang pada mayoritas sholatnya, maka wajib mengulang sholatnya. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi. Ikhwan wa jazakumullah, Rasulullah SAW menghabarkan bahwasanya setan ketika dia azan dikumandangkan dia lari, namun ketika sudah selesai azan dia datang lagi menggoda manusia-manusia yang tidak sholat. Untuk sholatnya itu dia terbawa pikiran macam-macam sehingga dia lupa tentang sholatnya. Namun Rasulullah SAW tidaklah memerintah untuk mengulang. Namun Rasulullah SAW menyatakan, faida wajada dalika ahadukum, apabila seorang di antara kalian mendapati demikian, fal yasjud, hendaknya dia sujud, sajdatain, dua sujud, yakni sujud sahwi, hina yajlis, ketika dia saat itu duduk, tahiyat akhir. Nah, dan pendapat ini, pendapat jumhur inilah yang dirojihkan oleh Al-Imam Nukayyim rahimahullahu ta'ala. Begitu juga yang dirojihkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari. Dan juga yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Juga di kitab Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari. Adapun pendapat yang dikatakan ijma' tadi oleh Al-Imam Nawawi, maka ini kalau dikatakan ijma' maka kurang tepat karena ada pendapat yang lain. Nah, juga pendapat jumhur ini dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullah sebagaimana dinukilkan oleh beliau dalam kitab tafsir beliau Fathul Qadir jilid yang ketiga. Selesai masalah hukum khusu. Walaupun tidak wajib, dan ini satu kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kalau sekiranya wajib khusu itu wajib harus, berarti kita kapan sholat ada pikiran yang lain-lain berarti dosa. Nah, namun pendapat yang kuat adalah mustahab sunnah. Kalau kita khusyuk, semakin sempurna, semakin utama, nah, semakin berkualitas sholat kita. Kalau kita kurang khusyuknya, maka kurang kesempurnaannya, kurang keutamaan dan pahala sholat kita. Nah. Kita masuk pembahasan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bab Al-Hassi Al-Khusu' Fi Sholat. Dorongan dan anjuran khusu' di dalam sholat. Hadis yang pertama dalam bab ini, dalam kitab Bulughul Maram, urutan hadis 229 di sebagian cetakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah SAW ayusalliyar rajulu muhtasiran mutafakun alaih walafdu li muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah melarang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah melarang ayusalliyar rajulu, seseorang sholat muhtasiran. Apa pengertiannya muhtasiran? Disinilah pentingnya kita kembali kepada pengertian yang dibawakan oleh para ulama di dalam syarah hadis. Karena kalau cuman bahasa, mengandalkan bahasa, muhtasiran itu orang yang meringkas. Arti secara bahasa. Apa maksudnya Rasulullah SAW melarang orang yang sholat yang meringkas? Nah, itu kalau bahasa. Pusing kita. Apa maksudnya? Maka kita butuh pengertian hadis ini yang disebutkan oleh para ulama dalam syarah-syarahnya. Nah, disebutkan langsung oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram ini, beliau memberikan definisi wa ma'nahu, maknanya ayya ja'ala yadahu ala khasiratihi. Jadi khasir yang disebut situ muhtasiran, yakni khasirah itu khasirah, yang dimaksudkan adalah khasirah. Khasirah itu adalah nih pinggang kita. Nah, artinya berarti Rasulullah SAW melarang orang sholat yang tangannya itu diletakkan di pinggangnya. Apa berarti biasanya? Acak pinggang. Nah, beracak pinggang. Nah, hadis muttafaqun alaih. Dan lafadznya lafadz Imam Muslim yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi setelahnya yang masih gandengan, yang di dalam riwayat Imam Bukhari, yang tadi lafadznya lafadz yang ada dalam Sahihi Muslim. Di dalam Sahihi Al-Bukhari dari hadis Aisyah. Sama hadisnya maknanya dengan demikian, namun di situ disebutkan illah, sebab larangan. Disebutkan dalam hadis Aisyah, anna dzalika fi'lul yahud. Bahwasannya yang demikian adalah perbuatannya orang Yahudi. Nah, beracak pinggang atau bertolak pinggang, meletakkan tangan di pinggang ketika sholat, itu adalah perbuatannya orang Yahudi. Ini ilah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita dilarang sholat beracak pinggang. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam bab Al-Hassi alal khusuk fi sholat. Dorongan anjuran untuk khusuk dalam sholat. Kenapa? Nah, di dalam penjelasannya, ikhwan wa jazakumullah, karena sikap acak pinggang ini diantaranya adalah padanya keumumannya dari rasa, yakni orang yang padanya al-ujub wal-kibr, bangga diri dan sombong. Nah, posisi acak pinggang itu biasanya orang yang bangga diri, sombong. Nah, berarti di saat itu hatinya itu tidak khudu, tidak merendahkan diri, tidak merasa rendah di hadapan Allah. Itulah makanya dilarang perbuatan tersebut. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab anjuran atau dorongan untuk khusyuk. Nah, ketika sikap atau sholat dalam keadaan beracak pinggang, bertolak pinggang itu, ini kecenderungannya adalah bertentangan dengan sifat khusyuk. Maka itu dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka itu adalah juga perbuatan keumumannya orang-orang Yahudi. Nah, sebelum kita bahas yang lainnya, sedikit kita kuatkan pembahasan tentang makna muhtasiron. Karena ini ada beberapa pendapat makna muhtasiron. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan wal ihtisaru fassarahul aksarun bi wad'il yadi 'alal khasirah fis shalah. Ihtisar, mayoritas para ulama menjelaskan ihtisar itu adalah meletakkan tangan di pinggang ketika sholat. Ketika sholat, ya. Kalau di luar sholat, ya, nggak masalah. Tinggal, ya ini apa sebabnya, gitu aja. Nah. Ini dalam sholat. Wa bidzalika fassara Tirmidzi fi jam'ihi. Ini juga yang dijelaskan oleh Imam Tirmidzi di dalam jami' beliau. Sunan At-Tirmidzi. Itu dinamai oleh beliau Jami'us Sahih. Nah, sehingga Sunan At-Tirmidzi kadang disebut namanya Al-Jami', yakni Jami'us Sahih. Wa alaihi yadullu tabwib An-Nasa'i, juga yang ditunjukkan oleh bab yang dibawakan oleh Imam Nasa'i. Nah, wa bihadza tafsir fassarahu jumhur ahlul lughah. Dengan penafsiran ini atau penjelasan ini juga merupakan penafsiran dan penjelasan mayoritas ahli bahasa. Ahli bahasa. Wa ahli gharibil hadis, dan ahli tentang kata-kata yakni asing dalam hadis. Wa amatul muhaddisin wal fuqaha, juga yang diterangkan oleh mayoritas ahlul hadis dan ahlul fikih. Wa huwa sahih alladzi 'alal jumhur, dan inilah yang sahih menurut pendapat jumhur. Nah, ini yang kita pegangi. Makna-makna yang lainnya nanti ada, di antaranya muhtasiron ada yang mengatakan salat yang orang itu bacaannya terhadap ayat Al-Quran tidak lengkap, potongan-potongan. Nah, ini yang dilarang. Ada yang berpendapat demikian, makna muhtasiron. Insyaallah nanti kita lengkapi dan kita bahas berkaitan dengan masalah khusu pada hadis berikutnya juga. Sementara karena waktu sudah malam, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Satu hadis kita sudah baca dan sedikit kita pahami maknanya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW melarang salat yang muhtasiran. Salat orang yang muhtasiran, ini orang yang meletakkan tangannya di pinggang. Naha Rasulullah SAW ayyusalli ar-rajulu muhtasiran. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم